Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Nah, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang beberapa perbedaan antara asyirkul akbar dengan asyirkul asghar. Nah, di antara perbedaannya Ahsan, yaitu yang pertama, syirkul akbar mukhrijun minal millah. Adapun syirik asghar, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian yang kedua, apa maksud dari ingat maksud? Kekal di neraka Hasan. Iya, tahta al-masyi'ah. Iya, tahta al-masyi'ah. Kemudian juga di antara perbedaan, oh, dokter ingat? Enggak. Ingat kemana? Yang ada di dalam perkataan Sheikh apa? Abu Ibrahim ingat? Ada satu lagi yang disebutkan profesi terkait dengan amalan, gimana dengan amalan apa penjaga ingat seluruh amalan syirik asghar ahsan, ya itu yang terpenting. Iya, yang perlu kita ingat bahwasanya syirkul akbar kata para ulama kita itu bisa menggugurkan seluruh amalannya. Iya, dengan kata lain bahwasanya seorang yang terjatuh ke dalam syirik akbar, iya, ketika sebelumnya dia mengamalkan amal ketaatan yang sangat banyak, iya, meskipun ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dia terjatuh ke dalam syirik akbar, maka gugur seluruh amalan dia. Iya. Dan juga khilaf. Iya, karena kita katakan tadi yang pertama perbedaannya syirik akbar itu mengeluarkan pelakunya ke dalam agama Islam. Iya, apakah ketika dia kembali iya menjadi seorang muslim, iya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari syirik akbar, iya kemudian dia menjadi ahli tauhid, apakah akan kembali amalannya? Ada yang pernah tahu? Kembali. Ahsan, barakallahu fiik. Iya, amalannya akan kembali lagi. Amalan yang terdahulu yang gugur dikarenakan syirik akbar tadi bisa kembali ketika dia bertaubat, iya, masuk ke dalam agama Islam dan menjadi ahli tauhid. Iya. Singkatnya seperti Imam Syafi'i rahimahullah berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Iya, ana lupa ayatnya tapi bunyi ayatnya adalah tentang iya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafir." Faulaika habithat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Nah, bisa antum lihat dalam surat Al-Baqarah. Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafir. Faulaika habithat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Di dalam ayat ini Allah mengatakan barang siapa yang di antara kalian murtad. Ya, tentunya murtad tadinya dia seorang muslim kemudian terjatuh kepada suatu kekufuran atau kesyirikan yang termasuk syirik akbar. Iya, dia murtad dari agamanya. Fayamut wa huwa kafir. Dia meninggal, tapi dalam keadaan Allah mengasih qaid. Syarat apa? Wa huwa kafir. Dalam keadaan dia masih kafir, belum bertaubat. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka mereka-mereka lah yang akan hilang dan akan hancur amalan-amalan mereka. Iya, di sini Allah mengatakan apa? Wa huwa kafir dengan qaid dan dengan iya, ada di sana iya, sesuatu yang dijadikan sebagai batasan yaitu dia mati di atas kekufuran. Sehingga Imam Syafi'i dan juga para ulama yang lainnya yang berpendapat demikian. Yang dinyatakan iya, amal seorang yang musyrik itu gugur dan tidak akan kembali selama-lamanya pahala amal tersebut ketika dia meninggal dalam keadaan masih kafir. Masih murtad dan belum sempat bertaubat dari syirik akbar tersebut. Nah, ini apa namanya yang terkait dengan al-amal seorang yang berbuat syirik akbar kemudian kembali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, iya akan kembali pahala amalan milik dia tersebut. Nah, dan ini tentunya rahmah dan juga keutamaan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Kalau dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Kemudian di antara perbedaan yang belum kita sebutkan yang disebutkan oleh para ulama antara syirik akbar dengan syirik asghar, iya, satu lagi kita sebutkan bahwasanya asyirkul akbar kata para ulama la yumkin an yajtami ma'ahul iman. Iya, syirik akbar itu tidak akan mungkin menyatu dengan keimanan. Tidak akan mungkin menyatu iya dengan keimanan. Artinya orang yang terjatuh ke dalam syirik akbar maka dia sudah hilang darinya al-iman. Tidak lagi dikatakan seorang mukmin, bahkan dia telah iya berubah. Yang tadinya seorang mukmin jadi seorang kafir, seorang musyrik yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syirikul asghar, iya adapun syirik asghar, iya kata para ulama kita yumkin an yajtami' ma'ahul iman. Iya mungkin bisa atau bisa menyatu dengannya al-iman. Masih bisa menyatu dengan keimanan. Dengan kata lain bahwasanya asyirkul akbar asyirkul asghar itu bisa dan juga mungkin terjadi pada seorang yang mukmin. Iya, seperti yang telah kita sebutkan, iya, ar-riya. Iya, sebenarnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau apa namanya? Menyebutkan kepada kita sebenarnya tidak dikatakan riya secara mutlak itu syirik asghar. Iya, riya secara mutlak tidak bisa katakan apa kita katakan sebagai syirik asghar. Ya, bahkan riya itu bisa dia menjadi syirik akbar. Riya bisa menjadi syirik akbar. Tapi kata beliau bahasa yang tepat kita katakan yang syirik asghar dari riya adalah yasirur riya. Ya, yasirur riya yaitu riya yang sedikit. Ya, riya yang sedikit itu yang syirik asghar. Adapun riya yang kata beliau yang kesir, yang banyak, ini bisa menjatuhkan pelakunya ke dalam syirik akbar. Iya. Jadi sekali lagi yang kita sebutkan kemarin ar-riya itu kita tambahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yaitu dengan yasirur riya, riya yang sedikit. Kenapa? Karena riya yang kesir kata beliau yang banyak itu bisa menjatuhkan pelakunya ke dalam syirik akbar. Seperti apa? Seperti riyanya orang-orang al-munafiqin. Orang-orang al-munafiqin kata Allah Subhanahu wa taala, yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Tidaklah melakukan suatu ibadah melainkan mereka riya di dalam ibadah tersebut. Ya, demikian ketika seorang terjatuh ke dalam riya. Iya, akan tapi tentunya seorang muslim iya, dia ketika berupaya dan berusaha ketika dia melakukan suatu ibadah muncul yang namanya ar-riya, dia terus dia berusaha untuk menolaknya, untuk menghilangkannya, dan ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersungguh-sungguh. Iya, ketika datang dan muncul yang namanya ar-riya, dia tolak. Iya, dia tidak tenteram dan tidak tenang dengan riya tersebut, dia hilangkan dari ibadahnya. Sehingga asyirku atau afan ar-riya yang sedikit baru itu bisa dikatakan asyirkul asghar. Adapun riya yang al-kathir kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bisa menjatuhkan pelakunya ke dalam asyirkul akbar. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah. Sehingga tadi terakhir perbedaan antara asyirkul akbar dan asyirkul asghar bahwasanya asyirul asghar yumkin an yajtami' ma'ahul iman. Bisa menyatu dan mengumpul bersama, berkumpul bersama iman. Naam, dengan arti tidak menghilangkan keimanan secara keseluruhan. Berbeda dengan asyirkul akbar. Nah, itu di antara beberapa perbedaan yang telah disebutkan dan juga disebutkan oleh para ulama kita. Ya, berarti sudah kita mendapatkan 4 perbedaan. Ya, 4 perbedaan dari 6 dari penjelasan para ulama kita. Nah, kita masuk pada kaidah yang pertama kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala qala Al-Qa'idatul Ula, ya, kaidah yang pertama dari kaidah-kaidah yang beliau sebutkan. Qala an ta'lama annal kuffar alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirrun bi anna Allah huwal khaliq al-mudabbir. Dalam sebagian cetakan al-khaliq ar-raziq al-mudabbir. Qala wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Iya, kaidah yang pertama yang beliau sebutkan adalah bahwasanya, atau engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kufar, iya, orang-orang kufar Quraisy, alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala muqirruna bi anna Allah huwal khaliq ar-raziq al-mudabbir. Iya, mereka mengakui dan menetapkan pada diri-diri mereka annallaha atau bi annallaha huwal khaliq, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta. Iya, yang menciptakan semua makhluk. Ini keyakinan mereka. Qala war-raziq, demikian pula Allah Subhanahu wa taala ar-raziq, kata mereka. Keyakinan orang-orang kufar Quraisy yang memberi rezeki hamba-hambanya. Qala wal mudabbir, dan juga yang mengatur alam semesta. Nah, ini kita perlu ingat yang diyakini oleh orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Iya, berarti diantaranya iya Abu Jahal. Iya, Abu Jahal dan juga orang-orang kufar yang lainnya yang mereka mati di atas kekufuran. Ini keyakinan mereka. Kan tapi kata beliau, wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Akan tapi bahwasanya hal tersebut, keyakinan mereka dan penetapan mereka terhadap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sang Khaliq, sang Razik, ya, yang mengatur alam semesta, ini kata beliau belum memasukkan mereka ke dalam al-Islam. Ya, belum memasukkan mereka ke dalam al-Islam. Iya. Dari mana dalilnya? Kenapa mereka belum memasukkan mereka ke dalam Islam tauhid tersebut? Iya, nanti dalilnya akan disebutkan dan di atas sebenarnya sudah disebutkan. Iya, beliau mengatakan alladzina qatalahum Rasulullah. Iya, yang menunjukkan kepada kita tauhid tersebut belum memasukkan mereka ke dalam agama Islam, itu mereka diperangi terus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mau mengatakan la ilaha illallah. Dan ini mereka tidak mau mengucapkannya. Iya, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan dalam suatu hadis disebutkan Rasulullah SAW pernah, iya, beliau mengatakan ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya, wahai sekalian manusia, qulu la ilaha illallah, katakan oleh kalian la ilaha illallah tuflihu, niscaya kalian akan beruntung. Iya, ini diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan mereka enggan, ya, tidak mau untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, bahkan orang terdekat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu pamannya Abu Thalib, ya, yang mati di atas kekufuran, yang mati di atas millah Abdul Muttalib, ya, sendiri pun ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, ya, sudah mau datang kepadanya kematian, enggan dan tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Iya, kenapa? Kata para ulama kita, karena mereka tahu, iya, konsekuensi dari kalimat tersebut. Mereka tahu keharusan dari kalimat tersebut adalah meninggalkan sesembahan yang harus, yang senam yang mereka sembah, meninggalkan sesembahan dan peribadahan kepada selain Allah yang mereka lakukan. Sehingga mereka pun tidak mau ketika diseru untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga ini menunjukkan mereka belum masuk ke dalam agama Islam dan tidak bisa mereka dikatakan iya seorang muslim dengan menyatakan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta yang memberi rezeki, yang mengatur alam semesta. Qala rahimahullahu taala wa dalilu qauluhu taala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Iya, dalil apa? Dalil bahwasanya mereka meyakini dan menetapkan di dalam diri-diri mereka Iya, dan juga pada keyakinan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sang Khaliq Ar-Razik Al-Mudabbir. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qala kul man yarzuqukum minas samaa'i wal ardh amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Iya, ayat-ayat yang seperti ini ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Iya, yang tujuannya Allah Subhanahu wa taala mentakrir kepada mereka. Iya, ingin menetapkan kepada mereka iya, tauhid al-uluhiyah dengan menyebutkan tauhid ar-rububiyah. Dan ini di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iya, cara seperti ini kepada orang-orang musyrikin terdahulu. Iya, karena mereka orang-orang yang menetapkan tauhid ar-rububiyah. Sehingga Allah pun Subhanahu wa taala mentakrir, menetapkan bagi mereka ketika Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hal tersebut, penciptaan, memberi rizki dan mengatur alam semesta, maka hendaklah kalian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan. Sehingga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ard." Ya, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, orang-orang musyrikin. Iya, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit? Iya, yang turun dari langit dan juga yang turun yang datang dari bumi. Amma yamliku sam'a wal absar? Dan siapa yang memiliki pendengaran? Iya, yang menciptakan pendengaran dan juga yang menciptakan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit? Dan siapa yang mengeluarkan al-hayy, yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Naam, ini dalam sebagian penafsiran disebutkan yukhrijul hayya minal mayyit, itu mengeluarkan seorang mukmin dari seorang yang kafir. Iya, kadang demikian. Lahir iya, seorang yang mukmin dari seorang yang kafir. Orang tuanya kafir, dia diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam al-Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan demikian pula yukhrijul mayyita minal hayy, mengeluarkan seorang yang kafir dari seorang yang hayy, itu seorang yang mukmin. Iya, orang tuanya mukmin, iya, lahir anaknya dalam keadaan lahir anaknya kemudian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa penafsiran yang disebutkan oleh para ulama. Qala may yadabbirul amra? Dan siapa yang mengatur iya, urusan-urusan? Qala fasayaquluna Allah. Ya, mereka akan mengatakan Allah. Iya, ini jawaban orang-orang al-musyrikin. Ketika ditanyakan demikian, mereka akan menjawab fasayaquluna Allah. Allah Subhanahu wa taala yang melakukan itu semua dan yang memiliki itu semua. Faqul afala tattaqun. Maka katakan kepada mereka, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata? Naam, ini dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam kaidah yang pertama ini, yang menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrikin kufar Quraisy, mereka iya, di dalam keyakinan mereka iya, mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala sang Khaliq iya, yang memberi rizki dan juga yang mengatur alam semesta, akan tapi ini belum memasukkan ke dalam agama Islam. Sehingga berkata Syekh Zaid rahimahullahu taala di dalam syarah, kata beliau, qala bayanu hadhihi alqa'idah huwa anna aliqrar bi tauhid ar-rububiyyah bidun aliqrar bi tauhid al-uluhiyyah wa tauhid al-asma' wa sifat la yudkhilu fil Islam. Iya, penjelasan tentang kaidah ini yang telah kita sebutkan dulu waktu pertemuan pertama tentang global kaidah yang pertama, itu tentang permasalahan tauhid ar-rububiyyah. Kata beliau, penjelasan tentang kaidah ini bahwasanya al-iqrar bi tauhid ar-rububiyyah, iya, menetapkan tauhid ar-rububiyyah bidun al-iqrar bi tauhid al-uluhiyyah wa tauhid al-asma' wa sifat la yudkhilu fil Islam. Iya, menetapkan tauhid rububiyyah tanpa menetapkan tauhid al-uluhiyyah dan tauhid al-asma' wa sifat, apa hukumnya? La yudkhilu fil Islam. Belum memasukkan seseorang ke dalam agama Islam. Iya, karena tentunya mungkin di masa-masa beliau rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, iya, dan juga apalagi ke masa iya, setelah beliau, iya, di sana banyak orang-orang yang keliru di dalam menafsirkan kalimat la ilaha illallah. banyak orang-orang yang keliru dan salah, iya, menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Iya, sebagian mereka menafsirkannya dengan tauhid rububiyah, dengan tauhid ar-rububiyah. La ilaha illallah, kata mereka, la khaliqa illallah, tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Iya, sebagian mereka lagi menafsirkan dengan penafsiran yang salah. Iya, kata mereka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan juga beberapa penafsiran yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan habibullah taala dalam Aqidatul Tauhid. Iya, penafsiran yang sebagiannya salah dan sebagiannya menyebutkan sebagian dari makna la ilaha illallah, tidak secara sempurna. Iya, adapun yang telah disebutkan para ulama kita, iya, makna la ilaha illallah yang hak, yang benar, yang sesuai dengan dalil dari Al-Qur'an was sunnah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka salah di dalam menafsirkan kalimat la ilaha illallah tersebut, iya, maka banyak mereka yang terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, meskipun nanti mereka akan menyebutkan kesyirikan tersebut dengan selain namanya. Iya, menyebutkan kesyirikan dengan bahasa tawassul atau dengan bahasa tasyaffu' kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini kata beliau, seorang yang menetapkan tauhid rububiyah tanpa menetapkan tauhid al-uluhiyah, tidak mewujudkannya, iya, bahkan dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak menetapkan al-asma wa sifat, kata beliau ini belum memasukkan ke dalam agama Islam. Qala fal kuffar alladziina qatalahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hina amarahu Allahu biqitalihim in lam yastajibu li da'watil haqq kanu yuqirrun. Ya, kanu yuqirrun bi tauhid ar-rububiyyah wa yu'minuna bi anna Allah huwal khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit walakin ya'buduna ma'ahu ghayrah min al-asnam wal awthan ala ikhtilafi anwa'iha i'tiqadan minhum bi annaha tuqarribuhum ila Allah zulfa. Ya, kata Syekh Zaid rahimahullah, kata beliau bahwasanya orang-orang kufar yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah memerintahkan beliau untuk memerangi mereka ketika mereka tidak mau menjawab dan tidak mau memenuhi panggilan untuk masuk ke dalam agama yang hak, agama Islam, kata beliau, kanu yukirrun, mereka orang-orang yang menetapkan dan juga mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rabb. Iya, Ar-Rabb maksudnya tadi tauhid rububiyah adalah dari diambil dari kata Ar-Rabb, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang mencipta, yang memberi rezeki dan yang mengatur alam semesta. Qala wa yu'minuna bi anna Allah huwal khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit, dan mereka beriman, ya, mereka mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sang khaliq yang mencipta, ar-raziq yang memberi rezeki, al-muhyi al-mumit yang menghidupkan dan yang mematikan, walakin ya'buduna ma'ahu ghairahu min al-asnam, akan tapi bersamaan dengan itu mereka beribadah, iya, ma'ah itu bersama mereka beribadah kepada Allah, seperti yang telah kita sebutkan di awal-awal. Orang-orang kufar Quraisy, musyrikin Quraisy, mereka melakukan peribadahan-peribadahan kepada Allah dari ketaatan, iya, haji, umrah, memberikan sedekah, memberikan makan kepada orang yang tidak mampu. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersamaan dengan itu, ya'buduna ma'ahu ghairahu minal asnam. Iya, mereka beribadah kepada selain Allah dari berhala-berhala, iya, dari al-authan, dari al-authan ala ikhtilafi anwa'iha, dengan berbagai macam-macamnya. I'tiqadan minhum, ya, sebagai keyakinan dari mereka, bi annaha tuqarribuhum minallahi zulfa, bahwasanya sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari berhala-berhala, patung-patung, kata mereka, keyakinan mereka, iya, patung-patung tersebut dan berhala-berhala tersebut bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ini jelas, iya, penjelasan dari Syekh Zaid rahimahullah, Syekh Zaid rahimahullah, bahwasanya orang-orang kufar Quraisy, iya, mereka selain mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mereka beribadah kepada selain Allah. Iya, beribadah kepada selain Allah. Sehingga suatu faedah yang disebutkan oleh Syekh Nasir Az-Zaidi rahimahullah hafizahullah, kata beliau, orang-orang kufar Quraisy, iya, mereka tidak mengingkari, mereka tidak mengingkari Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Iya, orang-orang kufar Quraisy, mereka tidak mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Tapi yang mereka ingkari, kata beliau hafizahullah, adalah iya, ketika Nabi SAW menyerukan untuk iya, memperuntukkan suatu peribadahan itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, iya, ketika itu mereka mengingkari. Iya, untuk diperintam, diperuntukkan untuk Allah dan meninggalkan iya, peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ketika terjadi yang demikian, baru mereka mengingkari. Iya, tidak ada dalam diri mereka pengingkaran Allah yang berhak diibadahi. Tapi mereka ketika diserukan beribadah kalian kepada Allah, tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian, baru mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah engkau akan menjadikan sesembahan itu sesembahan yang satu? Kata mereka, inna hadha la syai'un ujab. Ini sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat menakjubkan, atau sesuatu yang sangat aneh. Ya, sesuatu yang sangat aneh. Engkau menjadikan sesembahan hanya satu. Nah, sehingga beliau rahimahullahu ta'ala iya, sekali lagi menyebutkan bahwasanya kufar Quraisy, mereka meyakini bahwasanya Allah sang Khaliq Ar-Razik Al-Mudabbir. Iya, bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala di dalam iya, Kasyu Syubhat, saya ingat ana, beliau pun berhujjah dengan ini kepada orang-orang musyrikin yang ada pada zaman beliau. Iya, dengan secara jelas beliau mengatakan bahwasanya Abu Jahal itu lebih pintar dan lebih cerdas daripada orang-orang musyrikin yang sekarang. Kenapa? Abu Jahal tidak mau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Iya, adapun musyrikin yang sekarang, kata beliau, iya, secara makna, kata beliau, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan iya, sebanyak ratusan kali, ribuan kali, akan tapi mereka tidak memahami konsekuensi dari kalimat tersebut. Iya, mereka mengucapkan di dalam zikir mereka la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tapi tetap mereka datang ke kuburan, mereka datang kepada wali meminta pertolongan, iya, meminta iya, rezeki, dan juga meminta-minta yang lainnya yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, adapun orang-orang musyrikin terdahulu ketika dikatakan na'am kepada mereka, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, ketika dikatakan kepada mereka ucapkan la ilaha illallah, mereka kata Allah subhanahu wa ta'ala yastakbirun, tidak mau mengucapkan kalimat tersebut. Iya, sehingga nanti akan disebutkan insyaallah pada kaidah yang terakhir yang menyebutkan tentang perbedaan musyrikin terdahulu dengan musyrikin yang setelah mereka. Sehingga kata beliau rahimahullah, qala kama dhammahumullahu azza wa jalla bidzalika al-i'tiqad al-fasid wa huwa talabu asy-syafa'ah min tilkal ma'budat fi jalbil masalih wa daf'il madar. Iya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mencela mereka, orang-orang musyrikin, iya, bidzalika al-i'tiqad al-fasid, dengan keyakinan mereka yang rusak tadi. Apa keyakinan mereka? Bahwasanya sesembahan yang mereka sembah, iya, berhala-berhala, patung-patung yang mereka ibadahi, itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Iya, sebagian mereka berkeyakinan, iya, kita adalah orang-orang yang banyak dosa. Iya, kita orang-orang yang banyak dosa, tidak mungkin kita bisa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan diri kita sendiri. Maka mari kita jadikan patung ini, sesembahan ini sebagai perantara antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian yang lain menyatakan, iya, kita itu tidak berhak dan tidak pantas untuk kita langsung meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala langsung. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha karim atau zat yang maha agung. Iya, mereka permisalkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan seorang pemimpin di dunia. Mereka mempermisalkan Allah dengan seorang pemimpin yang tidak bisa semua orang langsung masuk kepada pemimpin tersebut kecuali melalui seorang perantara. Sehingga ini diantara syubhat mereka yang sebenarnya disebutkan dalam kaidah yang kedua. Ini keyakinan yang rusak yang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, kata Allah di akhir ayat yang menyatakan tentang firman-Nya, inna allaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ketika mereka mengatakan, iya, bahwasanya sesembahan tersebut tuqarribuna ilallahi zulfa, bisa mendekatkan kepada kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Kata Allah di akhir ayat, inna allaha la yahdi man huwa kadzibun kafar, menunjukkan bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah suatu kedustaan, suatu kedustaan dan suatu kekufuran ketika mereka menjadikan perantara antara Allah dengan alam, dengan mereka, yang tentunya mereka mempersembahkan peribadahan peribadahan kepada perantara tersebut. Qala wa huwa talabu syafa'ah min tilkal ma'budat fi jalbil masalih wa daf'il madar. Yang mana mereka meminta syafa'ah tadi, perantara, wasilah dari sesembahan-sesembahan tersebut untuk mendapatkan maslahat, kebaikan, wadaf'il madar, dan juga untuk menolak kemudaratan. Qala wa alaih, sehingga dibangun di atas kaidah ini, kata beliau, faman aqarra bitawahidir rububiyyah walam ya'tarif wa ya'mal bitawahidil uluhiyah wal asma' wa sifat lam yakun muslima. Iya, barang siapa yang dia menetapkan dengan tauhidur rububiyah dan tidak mengakui dan tidak menetapkan dan tidak mengamalkan tauhid al-uluhiyah dan tauhid al-asma wa sifat, kata Syekh Zaid rahimahullah, lam yakun muslima. Iya, dia belum termasuk dan teranggap seorang muslim. Iya, ketika dia meyakini bahwa makna la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah. Atau sebagian menafsirkan la qadir alal ikhtira' illallah. Tidak ada yang mampu untuk mencipta kecuali Allah. Iya. Dan mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, terjatuh kepada kesyirikan dari syirik-syirik akbar. Ini belum memasukkan dia ke dalam agama Islam. Qala rahimahullah wa min huna fattalazumu bainan wa'i tawhidi thalathah wadih. Iya, maka dari sini kata beliau, at-talazum itu keterkaitan antara tauhid yang tiga. Iya, karena telah kita ketahui semua bahwasanya para ulama mereka membagi bahwasanya tauhid itu ada tiga. Iya, ada tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma wa sifat. Dan sebagian menyebutkan di sana ada tauhid al-mutaba'ah. Iya, ada tauhid al-mutaba'ah. Iya, yang tidak ada tauhid al-hakimiyah. Iya, tidak ada tauhid al-hakimiyah. Iya, siapa yang mendengungkan tauhid al-hakimiyah? Iya, orang-orang khawarij. Ya, karena mereka ada tambahan lagi, tauhid al-hakimiyah. Iya, yang benar yang ditambahkan sebagian para ulama adalah tauhid al-mutaba'ah, tauhid al-mutaba'ah. Nah, sehingga kata beliau keterkaitan antara tiga tauhid ini wadih, jelas. Apa itu? Wa dzalika anna tauhid ar-rububiyyah yastalzimu tauhid al-uluhiyyah. Bahwasanya tauhid ar-rububiyyah, iya, yakni ketika seorang dia menetapkan Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, yang mengatur alam semesta dan yang memberi rezeki kepada kita, iya, keyakinan ini kata beliau yastalzimu tauhid al-uluhiyyah, mengharuskan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid al-uluhiyyah. Yaitu apa? Dia harus memalingkan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan itu. Iya, dengan keyakinan Allah sang khalik, ar-razik, al-mudabbir. Iya, adapun sesembahan yang lain tidak. Iya, mereka tidak memiliki tiga sifat ini. Tidak memiliki tiga sifat ini. Sehingga di sini kata beliau, tauhid ar-rububiyyah yastalzimu tauhid al-uluhiyyah. Qala ya'ni, iya, yang artinya kata beliau, anna man aqarra bi rububiyyatillah lazimahu syar'an wa 'aqla an yufridahu bil ibadati wahdah duna siwah. Iya, barang siapa yang dia menetapkan tauhid ar-rububiyyah, maka dia diharuskan secara syariat, ya, secara syariat tadi, karena dalil telah menyatakan ketika Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan, kata Allah, faqul afala tattaqun, dan juga di dalam ayat yang lain Allah mengatakan ya ayuhan nas u'budu rabbakum, kemudian menyebutkan tentang tauhid ar-rububiyyah dalam surat Al-Baqarah. Iya, sehingga kata beliau bahwasanya barang siapa yang mentauhidkan, menetapkan tauhid ar-rububiyyah, maka dia harus menetapkan tauhid al-uluhiyyah secara syariat. Dan juga kata beliau wa'aqlan, dan juga secara akal. Ya, secara akal yang sehat. Ya, seorang yang masih berpikir dengan akal yang sehat, iya, ketika dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang beri rezeki, yang mengatur alam semesta dan juga yang mencipta, adapun sesembahan-sembahan yang lainnya tidak ada. Iya, kalau dia menggunakan akal yang sehat, ya untuk apa dia beribadah kepada apa namanya sesembahan tersebut? Iya, tidak ada yang mereka yakini kecuali tadi yang pertama yang di atas disebutkan oleh beliau, bahwasanya sesembahan tersebut bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Dan ini pun dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada lagi, iya, celah bagi orang-orang musyrikin untuk berbuat syirik kepada Allah. Secara akal sehat pun tidak mungkin, iya, seorang bisa beribadah kepada selain Allah yang tidak memberikan rezeki kepada dia, tidak menciptakan dia, dan juga tidak mengatur urusan-urusan dia. Sehingga ini secara akal yang sehat. Qala, secara akal juga kata beliau, dia diharuskan untuk mengesahkan Allah dengan peribadahan duna siwah, iya, tanpa, iya, memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala wa anna tauhid al-uluhiyah yatadhammanu tauhid ar-rububiyah. dan bahwasanya tauhid al-uluhiyah ya terkandung padanya tauhid ar-rububiyah. Apa artinya? Kata beliau, bima'na anna man afradallaha bil ibadah dakhala fi dhimni hadzal ifrad wat tawajjuh bil ibadah lillahi wahdah al-i'tiraf bi rububiyyatillahi 'azza wa jalla wa haymanatihi 'ala jami'i makhluqatihi wa tasarrufihi al-mutlaq fihim bima yasha kaifa yasha wa mata syaa. Iya, kata beliau artinya barang siapa yang dia mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid al-ibadah, tauhid al-uluhiyah, maka masuk padanya, iya, masuk padanya kandungan tersebut, iya, pada pengesaan dia tersebut, dan juga mengarahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, mengarahkan peribadahan kepada Allah saja, masuk padanya kata beliau al-i'tiraf bi rububiyyatillah. Iya, dia meyakini dan mengakui dengan apa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, sang pencipta dan juga mengatur alam semesta dan yang memberi rezeki. Qala wa haymanatihi 'ala jami'i makhluqatihi, dan Allah Subhanahu wa taala berkuasa terhadap seluruh makhluk-makhluknya. Qala wa tasarrufihil mutlaq, dan juga Allah Subhanahu wa taala memiliki tasarruf yang mutlak. Ya, Allah Subhanahu wa taala bebas untuk berbuat terhadap makhluk-makhluknya bima yasha, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kaifa yasha, ya, sebagaimana bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala kehendaki, wa mata syaa, dan kapan pun Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Sehingga sebagai apa namanya, penjelasan yang lebih jelas kata beliau, iya, wa tauhidul uluhiyah wa tauhidur rububiyah yastalzimani tauhid al-asma wa sifat 'ala al-wajhi alladhi masha 'alayhi salafun as-salih fi bab al-asma'i wa sifat. Dan tauhid al-uluhiyah, tauhid rububiyah kata beliau, kedua-duanya mengharuskan seseorang untuk menetapkan tauhid al-asma wa sifat sesuai dengan apa yang dijalani oleh salafun as-salih di dalam bab al-asma wa sifat. Naam. Sehingga kesimpulan yang disebutkan oleh Syekh Zaid rahimahullahu taala, iya, beliau menyebutkan kepada kita bahwasanya keterkaitan antara tauhid yang tiga itu jelas. Yang pertama, keterkaitan antara tauhid ar-rububiyah dengan tauhid al-uluhiyah. Kalau tauhid ar-rububiyah itu mengharuskan seseorang, atau keterkaitannya adalah mustalzim, ia mengharuskan seseorang untuk mentauhidkan tauhid atau mentauhidkan Allah dengan tauhid al-uluhiyah. Iya. Adapun tauhid al-uluhiyah kata beliau, maka terkandung padanya tauhidul ar-rububiyah. Artinya seorang mentauhidkan Allah dengan tauhid al-uluhiyah itu sudah ada pada dirinya berarti keyakinan tentang tauhid ar-rububiyah. Adapun seorang berkeyakinan tentang tauhid ar-rububiyah saja itu belum ada. Ya, belum ada keyakinan pada dirinya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Sehingga dia pun diharuskan dengan mendatangkan tauhid al-uluhiyah. Adapun tauhid al-uluhiyah, ya, tidak mesti dan tidak harus ketika seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid al-uluhiyah, kita katakan datangkan tauhid ar-rububiyah. Tidak. Kenapa? Karena kata para ulama sudah terkandung padanya, ada ketika seorang menetapkan tauhid al-uluhiyah, maka terkandung padanya tauhid ar-rububiyah. Iya, adapun tauhid al-asma wa sifat, kata beliau ketika seorang menetapkan tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, maka dari sini pula dia harus menetapkan tauhid al-asma wa sifat. Karena zat yang dia ibadahi tentunya ia memiliki sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh sesembahan-sembahan yang lain. Sehingga harus bagi dia untuk menetapkan tauhid al-asma wa sifat. Ini antara atau keterkaitan antara tiga tauhid yang disebutkan oleh Syekh Zaid rahimahullahu taala. Iya, dengan kata lain sebagian para ulama menyebutkan tauhid ar-rububiyah itu sebagai muqaddimah. Iya, sebagai muqaddimah. Iya, apa yang harus dihasilkan dari muqaddimah tersebut? Dari muqaddimah tersebut kata mereka, natijah dari muqaddimah itu adalah tauhidul uluhiyah. Iya. Ketika seorang mentauhidkan dengan tauhid ar-rububiyah, ini baru muqaddimah. Iya, dan juga sebagian menyebutkan tauhid rububiyah itu sebagai dalil untuk menetapkan tauhid al-uluhiyah. Sebagaimana ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya dalam surat Al-Baqarah. Iya, dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan, ya ayuhan nasu ibudu rabbakum alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Di awal ayat Allah menyebutkan apa? U'budu rabbakum. U'budu rabbakum. Kemudian di ayat yang setelahnya kata Allah, alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'. Dan sampai akhir ayat Allah menyatakan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Sehingga ini yang disebut oleh para ulama sebagai kaidah bahwasanya seorang menetapkan tauhid ar-rububiyah dituntut untuk menetapkan tauhid al-uluhiyah, dan harus dia menetapkan tauhid al-uluhiyah. Qala rahimahullahu ta'ala wa haythu innal qawa'id asy-syar'iyyah fi hadzal mawdu' wa ghairihi tahtaju ila adillatin minal kitabi wa sunnah faqad awrada al-mu'allifu minal adillatil qur'aniyah qala Allah 'azza wa jalla qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Iya, sampai akhir ayat yang telah beliau sebutkan. Iya, kata beliau wa haythu innal qawa'id asy-syar'iyyah, dan di mana yang namanya qawa'id asy-syar'iyyah, iya, qawa'idah, ketika ingin dikatakan qawa'idah tersebut qawa'idah yang syar'iyyah, maka butuh adanya dalil. Ya, butuh adanya dalil. Itu perbedaan antara qawaidah. Ya, kalau qawaidah, seorang dituntut ketika ingin menerapkan qawaidah tersebut ada dalil terlebih dahulu. Ya, sehingga para ulama kita, ya, rahimahumullah, yang sudah meninggal dan semoga Allah menjaga yang masih hidup, ya, mereka menyatakan ini, qawaidah yang ingin diterapkan oleh seseorang butuh adanya dalil terlebih dahulu. Sehingga tidak mudah dan tidak gampang bagi seseorang untuk menerapkan qawaidah. Iya, ingin diterapkan kaidahnya dan ingin diamalkan kaidahnya. Iya, seperti kaidah yang disebut oleh para ulama, kaidah iblisiyah, kata para ulama. Kaidah iblisiyah. Apa diantaranya? Kata mereka, kaidah yang menyatakan al-ghayah tubarrirul wasilah. Kata mereka, al-ghayah tubarrirul al-wasilah. Tujuan itu memperbolehkan semua cara. Iya, ini kaidah kata mereka. Iya, orang-orang yang apa namanya menyimpang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Iya, akidah ini kata para ulama digunakan oleh orang-orang yang ingin masuk kepada al-khilafah al-islamiyah. Al-khilafah al-islamiyah. Apa kaidah yang mereka sebutkan? Kata mereka al-ghayah tubarrirul wasilah. Tujuan itu bisa memperbolehkan semua cara. Iya, kaidahnya demikian kata mereka. Iya, ini kata sebagian para ulama, saya ingatkan Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, atau para ulama yang lainnya menyebutkan ini kaidah iblis, ya, bagaimana? Iya, parlemen bisa membolehkan semua caranya, demokrasi dan juga yang lainnya. Sehingga kaidah yang harus kita ingat, setiap orang yang ingin menetapkan suatu kaidah, maka dia dituntut harus, iya, mendatangkan dalil terlebih dahulu sebelum menerapkan kaidah tersebut. Ini kaidah yang telah disebutkan oleh dan juga ditanbih oleh para ulama kita dan juga diantaranya Syekh Zaid di sini rahimahullahu taala. Iya, kaidah yang syar'iyyah itu tahtaju ila adillah minal kitabi wa sunnah, butuh kepada dalil dari Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Qala faqad awrada al-mu'allif minal adillah al-Qur'aniyah. Ya, mu'allif telah membawakan dalil dari Al-Qur'an. Itu ayat yang telah kita baca tadi. Qala fa qawluhu fa sayaquluna Allah huwa mahallu syahid. Iya, maka firman Allah Subhanahu wa taala fa sayaquluna Allah, inilah asy-syahid dari ayat tersebut. Apa itu? Wa huwa annahum i'tarafu bi anna Allaha huwal ladzi yarzuqu 'ibadahu wa yunzilul ghaitha wa yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yudabbirul amr. Aqarru bidzalik. Ya, syahidnya ini bahwasanya mereka meyakini dan mengakui pada diri-diri mereka Allah Subhanahu wa taala yang beri rezeki kepada hamba-hambanya, yang menurunkan hujan, yang menghidupkan dan juga yang mematikan, dan juga yang mengatur alam semesta. Aqarru bidzalik. Ya, mereka menetapkan hal ini. Mereka menetapkan hal ini. Qala wa ma'a dzalik hum yusyrikuna ma'ahu ghairah. Tapi bersamaan dengan itu, penetapan mereka terhadap tauhid ar-rububiyah, mereka pun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan. Iya, sehingga tadi ketika mereka menetapkan Allah Subhanahu wa taala sang Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir, tapi mereka tidak menetapkan tauhid al-uluhiyah, mereka terus diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, karena tujuan dan juga puncaknya bukan tauhid ar-rububiyah. Tujuan dan puncaknya bukan tauhid ar-rububiyah tapi tauhid al-uluhiyah. Iya, sehingga tauhid al-uluhiyah kata iya Syekh Nasir hafizahullah adalah al-faisal. Iya, sebagai pemisah antara seorang mukmin dengan seorang yang kafir. Adapun tauhid ar-rububiyah tidak. Tauhid rububiyah bukan pemisah antara muslim dan kafir. Ya, bahkan tadi telah kita ketahui dalam ya pelajaran yang tadi pertama bahwasanya tauhid ar-rububiyah ini termasuk tauhidnya siapa? Abu Jahal. Ya, tauhidnya Abu Jahal dan orang-orang musyrikin terdahulu. Qala wa hadha huwa fasadul mu'taqad. Dan inilah yang disebut dengan keyakinan yang rusak. Ya, keyakinan yang rusak yaitu dia meyakini tauhid ar-rububiyah tapi menyekutukan Allah di dalam tauhid al-uluhiyah. Qala fa hum yu'minuna bi tauhid ar-rububiyah walakinnahum la yuqirrun bi tauhid al-uluhiyah kama arada Allah minhum fasaru musyrikin. Akan tapi mereka tidak, ya, ketika mereka beriman dengan tauhid ar-rububiyah, akan tapi mereka tidak menetapkan tauhid al-uluhiyah seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari mereka, maka dengan demikian mereka pun menjadi orang-orang musyrikin. Ketika mereka tidak mau mewujudkan dan tidak mau menerapkan tauhid al-uluhiyah, mereka pun masih dianggap orang-orang musyrikin. Iya, orang-orang musyrikin. Sehingga dari sini tentunya kita mendapatkan poin yang penting bahwasanya tauhid ar-rububiyah, kata beliau, belum memasukkan seseorang ke dalam agama Islam. Dan tauhid ar-rububiyah adalah tauhidnya orang-orang musyrikin terdahulu dari kalangan Abu Jahal dan orang-orang yang semisal dengan dia. Iya, sehingga sini beliau rahimahullah nanti akan menyebutkan, nah, sedikit lagi kita baca syarah. Qala rahimahullahu taala, qala wad dalilu min as-sunnah ma jaa'a min at-tahdzir 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam min at-tawajjuh bil ibadati ila ghairillah. Iya, dan dalil dari as-sunnah, iya, dalil dari Al-Qur'an telah disebutkan. Sekarang dalil dari hadis yang menunjukkan, iya, tidak bolehnya seseorang memalingkan suatu peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, dalil dari sunnah apa yang datang dari tahdzir, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min at-tawajjuh bil ibadati ila ghairillah, untuk seorang mengarahkan, iya, seorang memalingkan peribadahannya kepada selain Allah. Kama fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang yang menyembelih untuk selain Allah. Iya, Allah Subhanahu wa taala melaknat. Iya, dengan arti apa? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang telah disebutkan dalam pertemuan yang lalu, Syekh Zaid rahimahullah menyebutkan ar-rahmah wal maghfirah khassatan bi ahli tauhid. Rahmah dan juga ampunan itu khusus bagi ahli tauhid. Adapun orang-orang musyrikin, la turja lahu rahmah wa la tuntadharu maghfirah. Tidak diharapkan bagi dia ampunan dan juga tidak ditunggu-tunggu atau nanti-nanti bagi dia, iya, apa namanya, rahmah. Qala la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat seorang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan kata para ulama kita, adzabhu li ghairillah itu syirik akbar. Menyembelih untuk selain Allah itu perbuatan yang masuk pada kategori syirik akbar. Iya, tidak ada di sana yang namanya syirik asghar. Dan banyak bentuknya seorang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Iya, menyembelih untuk sesajen, iya, menyembelih untuk, iya, dibuang ke lautan, iya, menyembelih untuk, iya, perkara-perkara yang merupakan, iya, adat-adat orang-orang musyrikin, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk syirik akbar. Qala wa kama qala alaihi salatu wasalam. Iya, dan juga sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addu'a huwal ibadah. Addu'a itu adalah al-ibadah. Iya, seorang meminta, iya, dia menundukkan dan juga dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ibadah. Sehingga ketika seseorang merendahkan dirinya, iya, di hadapan kuburan, iya, di hadapan wali, iya, di hadapan orang yang dianggap saleh, yang meminta seperti dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta perkara-perkara yang tidak mampu diberikan kecuali oleh Allah, dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan dengan syirik akbar. Qala wa kama qala sallallahu alaihi wasallam, man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi. Ya, barang siapa yang dia menadhar, ya, dia bernazar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan sebuah ketaatan, maka hendaknya dia lakukan nazar taat tersebut. Wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi. Dan barang siapa yang dia bernazar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fala ya'sihi. Ya, tentunya di antara nazar yang maksiat adalah seorang bernazar untuk kuburan. Ya, seorang bernazar untuk wali dan seterusnya. Ini nazar yang maksiat bahkan lebih besar daripada, ya, nazar maksiat yang lainnya. Nazar yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, kullu hadhihi anwa' al-ibadat allati amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yatawajjah biha al-mukallaf ila Allah wahdah. Iya, ini adalah macam-macam ibadah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Iya, seorang mukallaf untuk memperuntukkan dan mengarahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Iya, di antara tadi disebutkan apa? Az-dzabh, menyembelih. Kemudian juga doa. Iya, yang mana doa ada dua, doa masalah dan doa ibadah. Kemudian juga an-nazar termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menunaikan nazar yang dia bernazar dengannya. Ada nazar ta'ah, ada nazar mubah, ada nazar yang maksiat, bahkan ada nazar yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah kama anna min al-adillah ala kufri man aqarra bi tauhid ar-rububiyyah wa lam yuqir bi tauhid al-uluhiyyah idnullah li nabiyhi fi jihad haula'i alladhina aqarru bi rububiyyatillah wa lam yuqirru bi wahdaniyyatihi bal 'abadu ma'ahu ghayrah. Iya, di sini Syekh Zaid rahimahullah menyebutkan satu dalil lagi, dan juga yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di atas dalam matannya. Beliau menyebutkan, kata beliau, sebagaimana di antara dalil ada enam di antara dalil yang menunjukkan iya kafirnya iya orang yang menetapkan tauhid rububiyah dan tidak menetapkan tauhid uluhiyah. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah idznullah linabiyhi fi jihadi haula, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan nabinya, Allah mengizinkan nabinya untuk menjihadi orang-orang yang tadi hanya menetapkan tauhid ar-rububiyah, orang-orang musyrikin Quraisy. Iya, Allah memerintahkan, bahkan Allah memerintahkan untuk memerangi mereka. Qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Iya, kata Allah Subhanahu wa taala, perangilah mereka. Qatiluhum, perangilah mereka orang-orang musyrikin, hatta la takuna fitnah. Iya, fitnah disebutkan sebagian penafsiran menyebutkan asyirk, sampai tidak terjadi kesyirikan di muka bumi. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan menjadi agama dan peribadahan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara dalil bahwasanya orang yang menetapkan tauhid rububiyah dan tidak menetapkan tauhid al-uluhiyah, dia masih kafir, belum menjadi seorang muslim, seorang mukmin. Naam, izin Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya untuk memerangi mereka. Qala hadhihi adillatun syar'iyyah. Ini beberapa dalil yang diambil dari syariat, yang diambil dari Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya orang menetapkan tauhid rububiyah dan tidak menetapkan tauhid runam al-uluhiyah masih dianggap seorang yang kafir. Qala wal aqlu sahih la yukhalifu naqla sahih. Ya, setelah menyebutkan adillah asy-syar'iyyah, beliau pun mengiringinya dengan adillah aqliyah. Iya, beliau mengiringi adillah asy-syar'iyyah dengan al-adillah al-aqliyah. Kata beliau, al aqlu sahih la yukhalifu naqla sahih. Akal yang masih sehat, akal yang belum tercampuri dan terkotori dengan asy-syubuhat, kata beliau, la yukhalifu naqla sahih, tidaklah menyelisihi penukilan yang sahih. Iya, tidak menyelisihi dalil dari Al-Qur'an was sunnah. Iya, sehingga ini yang di iya sampaikan oleh para ulama kita, bahwasanya iya akal itu iya digunakan oleh seseorang untuk membantu dia memahami Al-Qur'an was sunnah. Iya, bukan akal itu digunakan untuk menolak Al-Qur'an was sunnah. Iya, seperti orang-orang al-aqlaniyun, ya orang-orang al-aqlaniyun dari kalangan Mu'tazilah dan orang-orang yang semisal dengan mereka, ya mereka menggunakan akalnya untuk menolak syariat. Iya, menolak syariat. Tapi yang sebenarnya dan juga seharusnya bagi seorang hamba adalah menggunakan akal yang sehat untuk membantu iya menerapkan syariah, di antaranya di sini. Iya, akal yang sehat tidak bisa dan tidak akan menyelisihi penukilan yang sahih, maksudnya dalil-dalil dari Al-Qur'an dan juga Sunnah. Kenapa? Id inna ad-dalil al-aqli yadullu ala anna alladhi yakhluqu wa yarzuqu wa yuhyi wa yumiit wa yatasarrafu fil kaun huwa alladhi yastahiq an yufrada bil ibadah wahdahu duna siwa. Iya, akal yang sahih, kata beliau, di antara dalil ada, kata beliau, bahwasanya akal yang sahih menunjukkan bahwasanya zat yang mencipta, yang memberi rezeki dan yang menghidupkan dan yang mematikan, wa yatasarrafu fil kaun, dan juga yang mengatur alam semesta ini, huwa alladhi yastahiqqu an yufrada bil ibadah wahdahu duna siwa, yaitu zat yang berhak untuk diesakan di dalam peribadahan iya dan bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Amma alladhi lam yakhluq sama'an wala ardan wala basharan wala jinnan wala syai'an minal makhluqat la yastahiqqu minal ibadati syai'an. Iya, adapun, kata beliau, sesuatu atau seorang yang tidak menciptakan langit, tidak menciptakan bumi, tidak menciptakan makhluk manusia, dan juga tidak menciptakan jin, dan juga tidak menciptakan sesuatu apapun, tidak menciptakan sesuatu apapun dari makhlukat, dari kalangan makhluk-makhluk, la yastahiqu minal ibadati syai'a, tidak pantas dan tidak berhak untuk kita memalingkan peribadahan kepada sesuatu tersebut. Ini kalau seorang berpikir dengan akal yang sehat, ketika dia menetapkan Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq, ar-Razik, al-Mudabbir, sehingga untuk apa dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki sifat tersebut? Kalau dia menyatakan seperti apa yang dikatakan kufar Quraisy, kami menjadikan mereka sebagai perantara, maka ini pun sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ini termasuk perbuatan syirik juga. Sehingga yang tersisa adalah hendaknya kita memperuntukkan peribadahan-peribadahan kita yang itu merupakan ibadah kepada Allah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala fa tadhafaratil adillatun naqliyah wal adillatul aqliyah ala wujubi ifradillahi tabaraka wa ta'ala bil ibadati lah wahdahu duna siwa. Maka kata beliau sudah banyak dalil-dalil dari Al-Quran, naql yaitu Al-Quran wa sunnah, dan juga dalil-dalil aqliyah. Dalil aqliyah beliau sebutkan satu. Beliau sebutkan satu ini. Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah dalam Al-Usulul Thalasa menyebutkan beberapa dalil tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dan juga tentunya diantara dalil yang bentuknya aqliyah, yang dijadikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya berhak diibadahi adalah tentang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kekurangan. Kekurangan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendengar dan juga tidak bisa mengijabahi penyembahnya yang beribadah kepadanya. Dan juga diantaranya Allah menyebutkan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala tidaklah bisa menciptakan meskipun seekor lalat. Itu saking lemahnya mereka. Bahkan sebagian para ulama yang lain menyebutkan diantara bentuk kelemahan mereka adalah mereka tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Sesembahan tersebut tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Seperti yang terjadi beberapa tahun atau beberapa bulan yang lalu. Sembahan di Solo ada yang ditusuk katanya. Sapinya mati. Ini yang disembah. Yang diambil barokahnya. Bagaimana dia bisa atau mampu untuk melindungi penyembahnya sedangkan dia pun tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Maka nyatalah dari sini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, yang bisa melindungi kita, yang bisa menjaga kita dari segala kejelekan. Qala rahimahullahu taala. Qala wa ala wujubil iqrar bi rububiyyatihi. Dan juga dalil-dalil tersebut mewajibkan kepada kita untuk menetapkan rububiyah Allah wa tasarrufihi al-mutlaq, dan juga Allah Subhanahu wa taala zat yang berbuat secara mutlak fi alamis samai wa alamil ard, pada makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi, wifqa hikmatihi, sesuai dengan hikmahnya Allah, wujubil iqrar bi dzatihi wa asmaihi wa sifatihi ala wajhil la'iq bi'azamatihi wa jalalihi azza wa jal. Dan juga wajibnya menetapkan zat Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki zat, wa asma'ihi wa sifatihi, dan Allah memiliki nama dan sifat sesuai dengan cara yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya. Dan ini yang disebut dengan tauhid al-asma wa sifat. Kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, memiliki nama yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak senang, yang tidak sama dan tidak semisal sifat-sifat makhluknya. Ini yang beliau sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada kaidah yang kedua pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.